وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، والحمد لله. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah, yang semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami kitab tersebut, karena kitab ini membahas tentang permasalahan ilmu nahwu. Satu ilmu yang dikatakan sebagai wasilah untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Qala rahimahullahu ta'ala wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amthilati dhahara laka anna akhiral kalimati wa huwa ad-dalu min Muhammadin lam yataghayyar. Dan apabila engkau memperhatikan pada contoh-contoh ini, hadara Muhammadun, kemudian apa lagi, ra'aitu Muhammadan, kemudian hadaitu bi Muhammadin, jelas bagimu bahwa akhir kata yaitu huruf dal dari kata Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya, lam yataghayyar, tidak berubah, yakni huruf dal tidak berubah. Wa analladhi taghayyara huwa ahwalu akhiriha, dan bahwa yang berubah itu adalah keadaan akhir, ya, kata tersebut, ya, keadaan akhir huruf dal tersebut. Fa inna katarahu marfu'an fil mitsalil awwali, maka engkau bisa melihat Muhammadun ini dun marfu' di contoh yang pertama, wa mansuban fil mitsali tsani, dan mansub di contoh yang kedua, ya, Muhammadan, wa majruran fil mitsali tsalitsi, dan majrur di contoh yang ketiga, ya, bi Muhammadin. Nah, keadaan akhir kata tersebutlah yang berubah, bukan, ya, huruf terakhir yang berubah. Bukan hurufnya yang berubah, tapi keadaan huruf tersebut. Ya, keadaan kata yang ada pada, keadaan huruf yang ada pada kata tersebut. Wa hadza taghyiru min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri huwa al-i'rabu 'indal mu'allifi waman zahaba madhabahu. Dan perubahan ini dari keadaan rofa, ya, Muhammadun, menuju ke keadaan nasab, Muhammadan, menuju ke keadaan jar, Muhammadin, inilah yang dikatakan i'rab menurut penulis, menurut Ibnu Ajurrum rahimahullah, dan ulama yang berpandangan seperti pandangan beliau rahimahullah. Wa hadhil harakatu tsalatsu, harakat-harakat yang tiga ini, ya, allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru, ya, yang dia itu rofa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah, ya, hiya alamatun wa amaratun alal i'rab, itu adalah tanda terhadap i'rab, ya, tanda terhadap i'rab. Ya. Wa mithlul ismi fi dhalika al-fi'lul mudhari'u. Seperti isim dalam urusan i'rab adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' mengalami perubahan pada akhir kata tersebut. Fi'il mudhari' mengalami perubahan keadaan akhirnya. Falau kulta, maka seandainya kau mengatakan, yusafiru Ibrahimu. Artinya apa? Ibrahim sedang bersafar. Fayusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka yusafiru adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Fi'il mudhari' yang marfu'. Litajarrudihi min amilin yaqtadi nasbahu aw amilin yaqtadi jazmahu. Karena kosongnya fi'il mudhari' tersebut dari amil yang menuntut untuk dia nasab, atau kosongnya fi'il mudhari' tersebut dari amil yang menuntut untuk dia jazm. Ya. Ya kalau secara harokat, ya mungkin bahasa sementara ya. Ya marfu, dhamma, yang nasab fathah, yang jazm itu sukun. Ya. Nanti ada penerangan rinciannya. Fa idza qulta lan yusafiro Ibrahimu taghayyara halu yusafiru minar raf'i ila nasbi. Maka apabila kamu katakan dalam satu kalimat yang lain, lan yusafiro Ibrahimu, Ibrahim sekali-kali tidak akan bersafar. Lan yusafiro. Maka berubahlah keadaan yusafiru, ya, yang pada contoh pertama, yusafir berubah menjadi yusafiro, ya, dari rofa menuju nasob. Litahayyuril amili bi amilin akhar yaqtadhi nasbahu wa huwa lan. Dikarenakan berubahnya amil yusafiru dengan amil yang lain yang menuntut untuk nasabnya. Ya. Berubahnya amil yusafiru dengan amil yang lain yang menuntut untuk nasabnya. dan amil yang menuntut nasab tersebut adalah dalam contoh ini apa? Lan. Ya. Paham? Ya. Kalau contoh pertama, Yusafiru Ibrahimu, enggak ada apa-apanya kan? Nah, ketika ada lan, nah lan itulah amil yang menyebabkan Yusafiru yang tadinya marfu menjadi mansub. Lan Yusafiro. Fa'idha kulta, maka apabila kamu katakan lan Yusafir Ibrahimu, lam Yusafir Ibrahimu, Ibrahim tidak safar atau Ibrahim belum safar. Taghayyara halu yusafiru minar raf'i awin nasbi ilal jazmi. Ya. Berubah keadaan yusafiru, ya, dari rafa ataupun dari nasab, ya, yusafiru, yusafiro, berubah kepada al jazm, kepada jazm, menjadi sukun. Ya, tadinya yusafiru atau lan yusafiro menjadi lam yusafir. Ya, sukun jazm. Litaghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam. Ya. Perubahan keadaan yusafir ini dikarenakan berubahnya amil dengan amil yang lain yang menuntut jazmnya. Amil tersebut adalah lam. Ya, paham ini? Jadi seperti isim untuk urusan i'rab adalah fi'il mudhari. Hanya saja untuk isim itu tidak ada jazm. Adanya jar. Kalau fi'il mudhari adanya jazm, tidak ada jar, ya. Ya. Kalau rofa sama-sama ada, nasab sama-sama ada. Untuk khafat atau jar hanya untuk isim. Ya. Untuk jazm hanya untuk fi'il mudhari. Wa'alam, ya, setelah antum tahu pembahasan i'rab, berarti yang dibahas dalam urusan i'rab hanya isim dan apa? Fi'il mudhari. Ya. Isim dan fi'il mudhari. Huruf tidak. Wa'lam anna hadha tahayyura. Wa'lam anna hadha tahayyura. Yang qasimu ila qismaini. Lafzi wa taqdiri. Lafziin wa taqdiri. Dan ketahuilah bahwa perubahan ini terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama perubahan secara lafzi, secara lafad, ya, secara pengucapan betul-betul berubah. Kita yang punya telinga kalau mendengar itu betul-betul berubah. Ya, seperti pada kata dun, ya, Muhammad dun menjadi dan menjadi tin. Secara lafaz berubah. Dan yang kedua, secara takdir. Ya, secara takdir. Ya, dalam pengucapan atau ketika didengar, kelihatannya tidak berubah. Ya, angger baik, ya, tetap seperti itu. Ya, tapi secara hukum dia berubah. Maka dikatakan dengan istilah apa? Takdir. Secara takdir. Kita akan melanjutkan pembahasannya. Fa'ammal lafzi fahuwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Kama ra'aita fi harakatid dali min Muhammad. Ya, min Muhammadun. Wa harakatir ra'i min Yusafir. Adapun perubahan yang secara lafzi adalah perubahan yang ya, tidak menghalangi untuk diucapkan. Tidak ada sesuatu, tidak ada penghalang yang menghalangi untuk diucapkan. Ini secara lafad. Ya. Yang diinginkan at-taghayyur yang dia itu lafzi secara lafad. Ya. Ketika diucapkan, tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Sebagaimana yang engkau lihat pada harokat huruf dal. Harokat huruf dal pada contoh Muhammad. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk diucapkan seperti itu. Dan juga pada harokat huruf ro, pada contoh yusafiru, yusafiru, yusafiro, yusafir. Ya. Tidak ada yang menghalangi. Maka ketika tidak ada yang menghalangi, sehingga bisa diucapkan, ya, maka dikatakan yang seperti itu, taghayyur lafzi, perubahannya secara lafad. Wa amma takdiri adapun at-takdiri fahuwa ma yamna'u minat talafuzi bihi mani'un min ta'adzurin aw istithqalin aw munasabatin. Ya. Apa yang dengannya terhalang untuk dilafadzkan. Ya, ada sesuatu penghalang yang menghalangi untuk diucapkan. Penghalang itu minta azur. Apakah karena beruzur? Ya, beruzur. Ya, saya tidak bisa untuk berubah secara lafad. Saya beruzur. Seperti itu. Ta'azur. Atau penghalangnya itu karena istithqal. Karena berat. Karena apa? Berat. Ya, berat untuk berubah secara lafad. Ya, sehingga dia berubahnya secara takdir. Atau penghalangnya itu dikarenakan munasabah. Untuk menyesuaikan, ya, untuk menyesuaikan, ya. Ya, tiga penghalang untuk apa berubah secara lafadz, ya, yang menghalangi perubahan-perubahan secara lafadz, ya, sehingga dikatakan yaitu perubahannya secara takdir. Ya, bisa jadi karena ta'adzur atau bisa jadi karena istithqal. Bisa jadi karena apa? Munasabah. Ya. Tiga keadaan atau tiga hal yang menyebabkan dia dikatakan perubahannya secara takdir. Nah, dengan contoh insyaallah lebih jelas. Taqulu, kau katakan. Yad'ul fata wal qadhi wa ghulami. Al fata, seorang pemuda. Wal qadhi, seorang hakim. Wa ghulami, dan anakku. Yad'u. sedang berdoa. Fayadu'u marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Yad'u, ini fi'il mudhore. Ingat-ingat, fi'il mudhore itu dia mengalami i'rob. Ya. Dia mengalami hukum i'rob. Dan yad'u di sini marfu, dikarenakan ya, ketidakadaannya yad'u itu dari hal yang menasobkan atau dari hal atau dari amil yang menjazmkan. Tidak ada sesuatu atau tidak ada amil yang menyebabkan nasob dan tidak ada amil yang menyebabkan jazm, sehingga yad'u dikarenakan dia fi'il mudhari' marfu'. Wal fata sekarang, al fata yang artinya seorang pemuda. Al fata marfu'un likaunihi fa'ilan. Al-fata ini marfu dikarenakan ya, al-fata ini dalam susunan kalimat dia sebagai fa'il, pelaku. Ya, bahasa singkatnya fa'il itu pelaku. Ya. Orang yang melakukan pekerjaan itu dihukumi marfu, begitulah istilahnya. Al-fata marfu. Al-fata marfu likaunihi fa'ilan, dikarenakan al-fata dia sebagai fa'il. Wal-qadi wa ghulami. Al-qadi kemudian ghulami. Marfu'ani marfu juga. Marfu'un dikarenakan satu, marfu'ani ya dikarenakan dua, al-qadi dan gulami. Ya. Marfu'un, marfu'ani. Ya, ini nanti dalam ilmu sorof nanti insya Allah dibahas. Ya. Li'annahuma ma'tufani alal fa'ilil marfu'i. Kenapa kok Al-Qadi dan Ghulami dikatakan marfu? Dikarenakan dia itu ma'tuf, ya, disandarkan, ya, bukan disandarkan, diikutkan kepada fa'il yang dia marfu. Ya. Jadi ngikut secara hukum, dia ngikut Al-Fata. Gitu loh. Al-Fata marfu, diikut marfu. Karena semuanya sebagai pelaku, ya. Yang berdoa di sini siapa? Ya semuanya Al-Fata, Al-Qadi, demikian pula Ghulami. Penerangan berikutnya, walakinid dhammatu la tadhharu fi awakhiri hadhil kalimati. Akan tetapi kalau antum perhatikan contoh-contoh tadi, ya contoh tadi itu ada yad'u, al-fata, al-qadhi, gulami. Dhammah tidak nampak pada akhir kata-kata ini. Ya. Kenapa kok tidak tampak? Lita'adzuriha fi al-fata. Yang pertama, dikarenakan uzurnya domah tersebut pada kata al-fata. Ya. Al-fata u aslinya mungkin seperti itu. Dikarenakan beruzur, saya nggak bisa untuk seperti itu. Saya beruzur, maka menjadi al-fata. Al-fata, ya, dia itu marfu. Domahnya mana? ya tidak muncul karena apa? Dia beruzur gitu. Wasak liha fi yad'u wa fil qadhi. Domah tidak tampak pada akhir kata yad'u dan al-qadhi dikarenakan sakliha, beratnya domah tersebut pada dua kata ini. Ya kalau mungkin ditimbang-timbang dengan lisan kita ya enggak berat lisan kita mungkin ya. Yad'u, ya enak baik. Al-Qadiyu, ya. Ahli ilmu nahwu tidak seperti itu. Orang Arab berat untuk mengucapkan domah setelah domah atau mengucapkan domah setelah kasroh. Ya. Kita tinggal ikut saja, ya. Wasak liha, dikarenakan beratnya. Pada contoh yad'u dan al-qadhi. Ya. Tidak tampak menjadi yad'u atau al-qadhiyu. Ya. Domahnya tidak nampak. Ya, karena beratnya. Wali ajli munasabatiya ilmutakallimi fi hulami. Domah tidak tampak pada contoh hulami dikarenakan domahnya itu untuk menyesuaikan ya mutakalim. Ya. Ya mutakalim. Ya yang menunjukkan kepada yang berbicara. Ya, hulami. Ya. Bukan hulamu i. Hulamu'i. Kepengennya hulamu, tapi apa? Sibuk untuk menyesuaikan. Ya, dengan ya mutakalim. Ya, sehingga yang tadinya kepengen domah, enggak bisa. Ya. Sehingga yang kelihatannya itu apa? Kasroh. Ya. Hulami, walaupun kelihatannya kasroh, itu bukan jar, itu bukan khafat, ya. Namun di sini itu dia itu marfu, domahnya tidak nampak, dikarenakan domahnya itu menyesuaikan ya mutakallim. Fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhiril kalimati. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru awis siqalu awis tighalu al-mahal awis tighalul mahalli biharokatil munasabah. Maka menjadilah domah-domah yang ada pada kata-kata tadi itu muqaddaroh. Apa bahasa singkatnya? Tersembunyilah, ya. Muqaddar, tersembunyi, tidak nampak pada akhir kata tadi. Tidak nampaknya yang mencegahnya dari untuk nampaknya atau azur, beruzur. Pada contoh apa tadi? Al-fada, awisikol, atau karena asikol beratnya. Pada contoh apa? Yad'u dan al-qadhi. Atau istighalul mahal, sibuknya dia untuk menempati, menyesuaikan diri dengan harokat yang sesuai untuk ya mutakalim tersebut. Ya. Sibuk dengan tempat atau sibuk menempati tempat harokat yang sesuai. Dengan harokat yang sesuai. Yang sesuai dengan ya mutakalim ya kasroh gitu loh. Ya, ini tiga penghalang dari untuk nampaknya berubah nampaknya apa? Secara lafadz. Tiga penghalang dari untuk nampaknya secara lafad. Bisa dipahami? Ya. Watakulu. Contoh yang lain. Lan yardol fata wal qadi wa gulami. Watakulu innal fata wa gulami lafaizani. Watakulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Contoh yang lain. Lan yardol fata wal qadi wa gulami. Artinya apa? Sekali-kali pemuda hakim dan gulami anakku tidak ridho. Jadi al-fata sebagai fa'il, al-qadi gulami, ya, ma'tuf ya, diikutkan kepada mana? Al-fata, marfu juga. Contoh innal fata wa gulami lafaizani. Innal fata wa gulami lafaizani. Sesungguhnya pemuda dan anakku itu lafaizani, sungguh beruntung, sukses. Ya, al fata ya, dia sebagai isim inna. Ya. Nasab. Tapi fathahnya tidak kelihatan, tidak innal fata'a wa hulama'i misalnya. Enggak bisa. Al-fata yang setelah inna dengan al-fata setelah lan yardo, ya, secara lafad, secara pengucapan itu sama, ya. Namun secara tinjauan hukumnya dia itu berbeda. Al-fata pada lan yardo dia marfu hukumnya, innal fata apa? Mansub. Watakulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Aku melewati al-fata, gulami, dan al-qadi. Ya, bil-fata, tidak bil-fata'i. Ya. Dengan alasan yang sudah disebutkan tadi. Kenapa kok tidak bisa nampak harokat-harokat tadi? Domahnya tidak nampak. Fathahnya tidak nampak. Kasrohnya tidak nampak. Dikarenakan alasan tadi. Bisa jadi karena beruzur, atau bisa jadi karena berat, atau bisa jadi karena apa? Menyesuaikan, nah, dalam hal ini dengan ya mutakallim. Baik. Sudah sampai ini sedikit agak pusing ya. Ya mudah-mudahan tidak. Ya. Insya Allah nanti akan lebih dirinci satu persatunya nanti. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati lit ta'adzuri wa yusamal ismul muntahi bil alifi maqsuron. Maka kata yang akhirnya itu dengan huruf alif lazimah, alif yang memang harus ada, tidak bisa tidak ada, lazim mesti ada, tuqaddaru alaihi, ya, maka ditakdirkan atasnya seluruh harokat. Ditakdirkan seluruh harokat itu dikarenakan ta'adzur, beruzurnya harokat-harokat tadi pada kata tersebut. Ya, seperti pada contoh al-fatah itu kan. Al-fatah, ya, domah ditakdirkan, fathah ditakdirkan, kasroh ditakdirkan. Ya, gak bisa muncul. Dan dinamakan isim yang berakhiran dengan alif ini, alif lazimah, isim yang berakhiran dengan alif lazimah dinamakan isim maksur. Ya. Isim maksur itu adalah isim yang berakhiran dengan huruf alif lazimah. Ya. Nah, biasa dikenal oleh orang lain yang mengenyam pendidikan agama, ya, alif bengkong, ya, alif bengkong, ya, karena tidak ada titiknya, bentuknya apa? Bengkong, itu. Maksur. Tapi sebetulnya tidak bengkong semua di sini, ya. Contoh, misal al-fata wal aso wal hija war roha war ridho. Ya, pada al-fata alifnya itu bengkong. Ar-roha alifnya juga bengkong itu, ya. Itu bukan ya, tapi alif. Contoh-contoh ini namanya isim maksur. Ya, isim yang berakhiran dengan alif lazimah. Isim maksur. Al-aso artinya apa? Tongkat. Al-hija, cerdas. Ar-roha, dada. Ar-ridha, ridha. Wa makana akhiruhu ya'an lazimatan tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal kasratu lithiqali. Kalau akhirnya itu huruf ya lazima, ya lazima, huruf ya yang memang harus ada, lazim tidak boleh dibuang, maka ditakdirkan padanya domah dan kasroh lithikol dengan alasan karena berat, ya, domah dan kasroh dia ditakdirkan. Karena apa? Berat. Ya. Ya, disembunyikan. Ya. Karena berat. Wa yusamal ismul muntahi bilya mangkuson. Dan dinamakanlah isim yang berakhiran dengan ya lazimah adalah isim mangkus. Ya, ini istilah penting juga ini. isim maksur, isim mangkus, ya, isim maksur, isim yang berakhiran dengan alif, lazima. Isim mangkus, isim yang berakhiran dengan ya, lazima. Ya, untuk isim mangkus, kalau apa dia ditakdirkan dikarenakan berat, ya, untuk dhammah dan kasroh. Ya, dhammah dan kasroh ditakdirkan padanya dikarenakan apa? Asyikol berat. Watadharu alaihi al-fathatu li khifatiha. Namun, untuk fathah dia bisa nampak. Ya. Karena apa? Ringannya fathah itu. Ya. Contoh al-qadi. Untuk al-qadi, ini tidak bisa al-qadiyu, tidak bisa al-qadiyi. Tapi untuk al-qadiya, maka bisa. Kenapa bisa? Ya karena ringannya. Begitu. Makanya dalam contoh tadi, di atas itu beberapa baris. Watakulu innal fata wahulami lafaizani. Ya. Di situ tidak dimasukkan kata apa? Hah? Al-qadi. Karena kalau dimasukkan kata al-qadi, nanti fathahnya muncul. Innal fata wa hulami wal qadiya. Gitu. Lafaizuna. Misal. Ya, sehingga al-qadi tidak disertakan pada contoh tadi. Ya, dikarenakan ini alasannya ternyata. Ya. Dari tadi kan selalu bertiga ya disebutkan. Kok cuma berdua tadi? Kenapa? Oh ternyata ini. Untuk fathah maka nampak. Karena apa? Ringannya. Ya. Yang semodel dengan al-qadi. Ad-da'i. Da'i. Wal-ghazi. Orang yang berperang. Was-sa'i. Orang yang berusaha. Wal-ati. Orang yang datang. Warami. Orang yang melempar. Ya. Ini ya. Ya. Isim mangkus. Ya. Isim mangkus. Ya. Harus bisa membedakan ini ya lazimah atau ya apa? Ya mutakallim. Jangan salah pengertian. Al-qadi ya di sini bukan ya mutakallim tapi ya lazimah. Adapun hulami, ya di sini, ya mutakallim. Bukan ya lazima. Ya mutakallim ketika dihilangkan menjadi hulamun, ya kan? Ya, seperti kita bilang, abi, ummi. Ya, itu ya mutakallim itu. Abi artinya apa? Bapakku. Ummi artinya apa? Ibuku. Kalau ya mutakalim itu dihilangkan menjadi abun dan umun. Begitu. Ya. Sama-sama ya. Sukunnya juga iya. Ya, tapi harus bisa membedakan ini ya mutakalim atau ya lazimah. Ya yang memang menjadi satu kesatuan kata tersebut itu ya lazimah. Nah, kita lanjutkan. Wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru alaihi alharakatu kulluha lil munasabah. Maka isim yang disandarkan kepada ya mutakallim maka ditakdirkan padanya harokat-harokat seluruhnya. Lil munasabah, dikarenakan untuk munasabah, menyesuaikan harokat tersebut dengan ya mutakalim tadi. Ya, nahu contoh hulami wa kitabi wa sodiki wa abi wa ustadi. Ya. Beda dengan apa? Isim mangkus. Kalau isim mangkus, giliran fathah bisa nampak. Namun yang ini, ya, untuk yang ya mutakalim, maka isim yang disandarkan kepadanya, ya, ditakdirkan semuanya. Dhammahnya ditakdirkan, fathahnya ditakdirkan, kasrahnya juga ditakdirkan. Nah ini hulami, mi kan kasrah. Nah, kasrah itu bukan kasrah sebagai tanda nasabnya. Ya, kasrah di situ, kasrah yang memang untuk apa? Menyesuaikan dengan ya mutakalim. Jadi walaupun kelihatannya kasrah, tapi itu kasrah bukan bukan harokat asli. Ya, bukan tanda jar. Baik, kita lanjutkan. Wa yuqabilul i'raba albina'u. Dan yang melawan i'rab adalah albina. Ya, lawannya i'rab ya bina. Ya, nanti ada istilah mabni, ada istilah mu'rab. Kalau mabni, apa yang memang seperti itu keadaannya, enggak berubah-rubah. Kayak gitu terus, itu namanya mabni. Kalau mu'rab, ya sesuai dengan katanya, mu'rab bisa berubah-rubah. Ya. Lawan dari i'rab adalah albina. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhor. Akan jelas masing-masingnya dengan kejelasan yang sempurna dengan sebab penerangan yang lain. Ya. Ya, ketika dijelaskan i'rab seperti itu, ya semakin jelas, maka binanya ya lawan dari itu. Wa qatarakal mu'allifu bayanal bina. Sungguh penulis yaitu Ibnu Ajurrum telah meninggalkan penerangan tentang urusan al-bina. Urusan mabni, beliau tinggalkan penerangannya. Wa nahnu nubayyinuhu laka ala tariqatil lati bayyana bihal i'raba. Dan kami, kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, kami akan menerangkan albina dengan cara yang kami terangkan terhadap al-i'rab. Ya. Fanaqul, maka kami katakan, lil bina'i maknayani, untuk albina ada dua macam juga. Ada dua makna juga. Ahaduhuma lughawiyun wal akharu istilahiyun. Yang pertama, makna secara lughawi, secara bahasa, dan yang lainnya makna secara istilah. Fa'amma ma'nahu fil lughati, adapun makna albina secara bahasa, fahuwa ibaratun an wad'i syai'in ala jihatin yuradu biha as-subutu wal luzumu. Ungkapan tentang meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, ya, dengan cara yang dengannya diinginkan atsubut, ya, tetapnya, waluzum dan lazimnya, ya, kayak gitu terus istilahnya. Wa amma ma'nahu fi istilahi, adapun makna albina secara istilah, fahuwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala tilalin. Adapun makna albina secara istilah, maka dia adalah tetapnya akhir kata pada satu keadaan. Yang tetapnya ini bukan karena amil, ataupun bukan karena ada sebab yang lain. Jadi memang kayak gitu. Wadhalika, yang seperti itu, kaluzumi, seperti lazimnya, tetapnya kam wa man as-sukun. Ya. Seperti tetapnya sukun pada contoh kam dan man. Di mana-mana ya kam. Tidak menjadi kamu, kama, kami, enggak. Sukun terus. Wa kaluzumi haula'i wa hadami wa amsi al-kasra, dan seperti tetapnya kasroh pada contoh apa? Haula'i wa hadami wa amsi. Di mana-mana ya haula'i. Enggak ada haula'u. Hadami ya hadami, amsi ya amsi. Wa kaluzumi munzu wa haitsu ad-dhamma, seperti juga tetapnya munzu dan haitsu, ya tetapnya pada keadaan dhamma. Di mana-mana ya munzu, enggak ada mungza, enggak ada mungzi. Haitsu ya. Di mana-mana ya haitsu. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah, dan seperti contoh tetapnya fathah pada contoh aina dan kaifa, ya di mana-mana ya aina kaifa. Wa min hadzal idahi ta'lamu anna al-qabal bina arba'ah, as-sukun wal kasru wad dhammu wal fathu. Dan dari keterangan ini, maka kamu tahu bahwa lakob-lakob bina, julukan-julukan untuk mabni, itu ada empat. Ya, mabni sukun, ya, mabni kasroh, mabni dhammah, mabni fathah, begitu. Wa ba'da bayani kulli hadhil asya'i la ta'suru 'alaika ma'rifatal mu'raba wal bina, ma'rifatal mu'rabi wal mabni. Dan setelah penerangan semua ini, maka tidak sulit bagimu untuk mengetahui mana yang mu'rab dan mana yang mabni. Fa innal mu'raba, karena mu'rab itu ma taghayyara halu akhirihi lafdzan au taqdiran bisababil awamil. Yang namanya mu'rab itu adalah apa yang berubah keadaan akhirnya, baik perubahannya itu secara lafaz ataupun secara takdir, karena sebab amil atau sebab berubahnya amil. Wal mabni, sementara mabni, ma lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi amirin wal atilalin, apa yang akhirnya itu tetap pada satu keadaan saja, ya bukan karena adanya amil, ya ataupun bukan karena adanya sebab yang lain, ya, begitu perbedaan mu'rab dan mabni. Mu'rab ya dan mabni, ya sangat tampak jelas ya perbedaan mu'rab dan mabni. Dengan ini kita telah menyudahi ya pengertian tentang i'rab, demikian pula tentang apa, albina, i'rab, dan demikian pula apa, albina. Dan insyaallah taala dalam pertemuan yang akan datang kita akan mengetahui macam-macam i'rab. Ya, dari apa yang telah lewat penerangannya nanti akan dirinci dengan apa yang akan datang ini. Akan dirinci satu persatunya. Dengan perincian ini harapannya lebih semakin jelas gamblang tentang urusan I'rab. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.